Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Tayyib, siapa yang mau tasmih hadisnya? Bid Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. فدلت الطائفة في المسجد فاجتجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجنود الماء فأحيق عليه متفق عليه. طيب ترس الرجل sudah darah. Kita lanjutkan. Apa hukumnya air kencing Bani Adam, manusia? Najis. Dalilnya kesepakatan para ulama. Nah, kalau tinjanya manusia, tahu tinja tak? Hah, apa hukumnya? Najis. Dalilnya kesepakatan para ulama. Nah, baik, baru dua yang kita ambil ya. Ya, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, kita baca sekilas dari biografi Anas bin Malik yang pada saat itu belum kita menyebutkannya. Anas, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bernama Anas bin Malik bin Nadr bin An-Nadr alif lam nun ba dan ra An-Nadr bin Damdam bin An-Nadr bin Damdam pakai ba ya, ba mim ba mim Damdam Al-Ansari Al-Khazraji An-Najjari Qabila ini Al-Ansari Al-Khazraji An-Najjari Kunya beliau Abu Hamzah Abu Hamzah. Nah, bapak beliau tentunya bernama Malik bin Nadr. Malik bin Nadr. Mati dalam keadaan kufur. Mati dalam keadaan kufur. Kisahnya yaitu bapaknya ini marah sama ibunya. Nanti kita sebutkan siapa ibunya. Kemudian dia tinggalkan ibunya pergi ke negeri Syam. Pergi ke negeri Syam dan mati di sana. Dan mati di sana. Nah itu. Jadi Anas bin Malik kalau disebutkan namanya ya kita menyebutkan radhiyallahu anhu saja. Allah meridainya. Naam. Kita menyebutkan radhiyallahu anhu. Adapun Abdullah bin Umar kita mengatakan radhiyallahu anhu. Naam. Begitu pula Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Abbas kita mengatakan juga radhiyallahu anhuma. Namun Ibnu Mas'ud la radhiyallahu anhu. Nah, karena kenapa? Karena dia, beliau dan bapaknya keduanya sahabat, yaitu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Kalau Anas bin Malik la, beliau sahabat, bapaknya tidak. Baik. Bapaknya bernama Malik bin Nadhr bin Tamtam. Ibu beliau bernama, ibu beliau tentunya yang sudah kita kenal bersama, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim bintu Milhan. Ummu Sulaim bintu Milhan. Nama Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim bintu Milhan. Nama aslinya itu kan Ummu Kunya ya, kunyanya. Namanya Ar-Rumaiso. Ar-Rumaiso. Nah, ini mudah dihafal ya. Nah, mudah dilap Ar-Rumaiso karena langganannya para ummahat. Ummu Rumaiso. Nah, jadi ingat Ar-Rumaiso. Ummu Sulaim adalah Ar-Rumaiso. Baik. Beliau ini yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha merupakan salah seorang sahabat di antara sekian sahabat yang masih hidup sudah direkomendasi sebagai penduduk jannah. Nah, di antara sekian sahabat yang masih hidup sudah direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk jannah. Walaupun masih hidup, bernapas, menghirup udara segar dan belum meninggal. Dikisahkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Ahmad dan selain keduanya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan uritu anni dakhaltul jannah. Aku mimpi aku masuk ke dalam jannah. Mimpinya Rasul sallallahu, mimpinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Bal. Apa mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Sebagai apa? Hah? Sebagai wahyu. Naam. Dalilnya dalilnya surat As-Saffat sekarang yang kamu meroja itu yang kamu tasmi. Baiklah. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Surat As-Saffat itu yang kamu merja. Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, ya anakku, yaitu Ismail, aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu? Kata anaknya, wahai bapakku, lakukan apa yang kamu, ya apa yang engkau diperintahkan. Insya Allah kamu mendapati aku bagian dari orang sabar. Nah, menunjukkan bahwa di sini apa yang Nabi Ibrahim lihat dalam mimpinya itu adalah wahyu. Nah, wahyu. Baik. Rasulullah SAW mengatakan, aku melihat dalam mimpiku bahwasanya aku masuk ke dalam jannah. Fa idza ana bir rumaysa imraati Abi Talha. Maka ketika aku masuk ke dalam jannat, ternyata di dalamnya ada Rumaisah, istrinya Abu Talha, istrinya Abu Talha. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Rumaisah atau Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha adalah salah satu dari penghuni jannah walaupun masih dalam keadaan bernapas, belum meninggal. Nah, subhanallah, luar biasa ya. Sudah direkomendasi, tambah pula masih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ya, kita ini tidak ada rekomendasi, waduh, kempes-kempes, maju mundur, lebih banyak mundurnya. Nah, semoga Allah menjaga kita semua dan memberi taufik kepada kita semua sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Beliau radhiyallahu taala anhu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wa umur beliau radhiyallahu taala anhu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hijrah ke Madinah, hijrah ke Madinah berumur 10 tahun. Berumur 10 tahun. Berarti tahun berapa dia lahir wahai Luqman? Qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Berapa umurnya? Tahun berapa beliau lahir? Tahun ketiga kenabian. Nah, di tahun tersebut lahir pula para sahabat yang lain. Siapakah mereka? Hah? Baiklah mas. Siapa jenengnya aja? Siapa namanya? Harudin. Soalnya ketika bahasa Arab Khairuddin, ketika bahasa Indonesia Khairuddin, nah, berubah itu namanya. Tau? Lain artinya itu Khairuddin dan Khairuddin. Nah, Hai. Nah, baik, barakallahu. Yang di tahun tersebut ada sahabat pula yang lain. Tahun tiga itu dia. Siapakah itu? Siapakah beliau tersebut? Tahir Lamas. Siapa yang mampu? Ibn Abbas. Terus Abdullah ibn Umar. Abu Sa'id al-Khudri. Barakallahu fiik. Nah, betul Ibn Abbas tahun lahir ketiga setelah kenabian. Abu Sa'id al-Khudri berarti 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah, salah antum. Antum ingat 3 tahun sebelumnya. Nah, kalau ini 3 tahun setelah kenabian. Baik. Siapa lagi? Ayo. Siapa lagi? Al-Bara bin Azib. Terus siapa lagi? Zaid bin Sabit. Jangan bilang Sabita. Sabita dari kampus baru. Itu Abu Sabit tadi? Ya, bukan Sabita. Abu Sabita. Itu Zaid bin Sabit, Al-Bara bin Azib, Abu Sa'id Al-Khudir, Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan termasuk ini pula Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hijrah ke Madinah, umur beliau 10 tahun. Dikuatkan di apa nama? Diriwayatkan oleh Imam Zuhri rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa ana ibnu wa ana ibnu asri sinin wa tuhfiya wa ana ibnu asri isrina sanah. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hijrah ke Madinah, hijrah ke Madinah dalam keadaan saya berumur 10 tahun. Dan beliau meninggal, yaitu sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan umur saya 20 tahun. 20 tahun. Nah, Mujahid, tahun berapa Rasulullah SAW meninggal? Tatapannya sendu, letih, lelah, lemas, lunglai. Terus apa lagi? LL semuanya. Loyo. Apa lagi? Lupa. Lupa, terakhirnya lupa. Betul kan? Lupa dong? Aywadam. Betul? Tahun berapa Rasulullah SAW meninggal? Tahun 10 Hijriah. Ya, Rasulullah SAW mendoakan beliau, Anas bin Malik. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, anna ummahu atat bihi wa fi riwayatin ammuhu. أمه الزوجة أمه أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا أنس خادم يخدمك فوهبته وسألته أن يدعو له فقال وصلت اي دعوا له فقال اللهم اكثر ماله وولده وادخله الجنه. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah bahwasanya ibunya, siapa tadi ibunya? Ibunya Anas, umminya. Siapa nama umminya? Kamu barusan kamu tulis. Kamu Ar-Rumaiso, ummu siapa dia? Ummu Sulaiman, barakallahu fiik. Faqalat, maksudnya ibunya datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa Anas bin Malik, dalam riwayat yang lain ammuhu. Yaitu suami ibunya. Orang Arab memang gini kebiasaannya. Kebiasaannya orang Arab kalau panggil suami ibunya, misalnya salah seorang dari kita, ibunya kawin lagi, cerai dan berpisah misalnya ya. Kemudian kawin atau nikah dengan lain, laki-laki lain. Misalnya fulan atau Muhammad atau Abdullah memiliki ibunya Ummi Abdullah, cerai dengan abinya Abu Abdullah. Waduh. Insyaallah mudah-mudahan langgeng ya. Ummu Abdullah ini nikah lagi dengan namanya misalnya Khalid. Misalnya begitu. Si Abdullah panggil Khalid itu kebiasaannya orang Arab panggil am. Paman. Naam. Panggil paman. Begitu am. Baik ya. Begitu pula kalau perempuan bapaknya nikah lagi dipanggil amma, bibi. Kalau kita panggil tante atau apa ya, bibi tak? Nah, begitu. Dalam riwayat yang lain ammuhu, ammuhu itu pamannya. Maksudnya paman di sini adalah ibu, suami ibunya. Ummu Sulaim nikah lagi setelah itu ditinggal mati oleh suaminya tadi, Malik bin Nadar Abdamdam bin Tamdam. Baik, Abu Talha datang kepada namanya suami ibunya itu Abu Talha, namanya Zaid bin Sahal. Ingat baik-baik ya, Zaid bin Thabit lain lagi, Zaid bin Sahal lain lagi, Zaid bin Haritha lain lagi. Pokoknya namanya orang Arab itu satu-satu kata saja, Zaid, Abdullah, apa gitu. Nah, tidak seperti orang Indonesia toh, pokoknya panjang. Pokoknya panjang. Yang saking panjangnya kita enggak bisa apa lupa menyebutkannya. Baik, Abu Talha Zaid bin Sa'ad bin Sahal Al-Ansari datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya berkata, "Ya Rasulullah, ini Anas bin Malik." Ini Anas bin Malik. Pelayan yang akan melayani engkau. Fawahabatsu, maka Ummu Sulaim tersebut memberikan Anas bin Malik tersebut sebagai pelayan. Itu maksudnya menghibahkan anaknya untuk sebagai pelayan Rasulullah SAW. Dan ibunya tersebut Ummu Sulaim meminta kepada Rasulullah SAW untuk mendoakan kebaikan bagi Anas bin Malik. Maka Rasulullah SAW mendoakannya dengan doa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhu al jannata. Ya Allah, perbanyaklah anaknya dan hartanya dan masukkan dia ke dalam jannah. Ini hadis riwayat siapa tadi? Al-Imam Al-Bukhari. Sebagai tambahan faedah, al-ilmi menyebutkan dengan kisah ini, bolehnya seseorang berdoa kepada Allah untuk meminta perkara dunia. Bolehnya seseorang berdoa kepada Allah meminta perkara dunia, namun sebagai wasilah untuk akhirat, bukan wasilah untuk dunia. Bolehnya seseorang berdoa kepada Allah untuk dari perkara dunia, namun wasilah untuk akhirat. Dan ini kenapa? Karena Rasul SAW mendoakan dia perkara dunia, namun wasilah untuk masuk ke dalam jannah. Karena Rasul mengatakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhu jannah, dan masukkanlah dia ke dalam jannah. Jadi dengan anak dan harta itu sebagai wasilah untuk masuk ke dalam jannah. Ya tentunya kan. Coba kalau kita banyak anak, kemudian saleh semuanya, subhanallah, amal jariah, ya enggak. Kita punya harta banyak, atau orang seseorang diberikan harta yang banyak, dan harta tersebut dicari dengan cara yang halal, dihabiskan dengan cara yang halal, atau dari ketaatan kepada Allah dan dihabiskan kepada ketaatan kepada Allah, wasilah untuk masuk ke dalam jannah, sadaqatun jariah. Jika mati ibnu Adam yang kata amaluhu illa min thalath. Semua bani Adam apabila dia mati terputus amalannya kecuali dari tiga perkara. Nah, baik, yang kita sudah sering mendengarnya tersebut. Nah, ini apakah doa Rasulullah SAW terkabulkan? Tentunya kita semua yakin doanya terkabulkan. Bagaimana bentuk terkabulnya doa Rasulullah SAW? Kenapa ya? Lubangnya? Lubang lagi? Sakit lagi lubangnya? Aduh. Belum servis? Baik. Mana? Sudah? Nah. Ya Allah Akbar. Baik. Disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik ini memiliki kebun yang tidak cukup luas, namun kebunnya tersebut berbarokah. Itu disebutkan dalam riwayat kurma. Nah, kurmanya ini dalam setahun dua kali dia memanennya. Padahal kurma lama loh. Nah, dua kali memanennya. Taib. Nah, itu buktinya. Turun ke sini. Turun sebelah. Taib. Hah? Hah? Maksudnya. Taib. Begitu ya. Dan disebutkan pula dalam riwayat sahih semuanya bahwasanya Anas bin Malik ini banyak hartanya itu tadi karena setiap tahun minimal 2 kali beliau memanen dari kebunnya yang tidak cukup luas. Yang tidak cukup luas namun berbarokah. Dan juga bukti doa Rasulullah SAW terkabulkan, beliau radhiyallahu taala anhu memiliki anak dari tulang sulbinya sebanyak 82 orang. 82 orang darah daging beliau, yaitu anak kandung. Kita berusaha cari berapa istrinya, tidak dapat. Allah alam apakah karena keterbatasan kita. Dan iya, yakin ahli itu karena kita sebutkan dia, kita cari di beberapa manuskrip yang menyebutkan biografi para sahabat, tidak sebutkan nama istri beliau. 82 anak. Naam. Baik. 82 anak ini, 80-nya itu laki-laki. Duanya perempuan. Wafas. Tolongnya ini, subhanallah. Allah memberikan kekuatan. Nah. 80 laki-laki, 2 perempuan. Nah. Jadi kita, hah? Pajusnya nanti saya sebutkan. Berapa semua dari semua itu? Jadi kita punya salaf ini banyak anak. Jadi dengan kisah ini membantah program pemerintah itu KB. Nah, nah jangan putus asa terus. Nah, kita punya salaf Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bersama berdoa Allah ya Allah Allahumma akthir waladi wa mali wa dakhilil jannah. Boleh. Ya Allah perbanyaklah anakku dan hartaku dan masukkan aku ke dalam jannah. Nah, berdoa itu tidak apa-apa. Doanya Rasul ini. Ya dong, kepada sembahnya. Lalu kita berdoa, Allahumma faqihni fid din wa alimni ta'wil. Doanya Rasul, hanya kita mengganti domirnya. Mengganti domirnya. Kalau doanya Rasul, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, berikan kefaqihan padanya. Siapa dia? Ibn Abbas. Dan ajarkan kepadanya ta'wil, ilmu tafsir. Siapa dia? Ibn Abbas. Kita mengganti, Allahumma faqihni. Nah, doanya Rasul, Allahumma faqihu. Nah sekarang kita mendoakan untuk diri kita sendiri, tapi menukil dari doanya Rasulullah SAW. Lain juga Allahumma akthir mali wa waladi, atau Allahumma akthir waladi wa mali wa dakhil jannah. Doa. Boleh jadi Allah kabulkan, masya Allah. Nah, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Tapi itu beliau memiliki anak. Dan beliau meninggal, nanti kita sebutkan tahun berapa beliau meninggal. Hanya ini bagi masih satu apa namanya, satu kalimat ibaratnya. Beliau meninggal memiliki anak keturunan. Nah ini anak keturunan itu anak kandung, cucu, buyut terus. Beliau memiliki anak keturunan ketika beliau meninggal 120. 120. Kok sedikit ya dari anak turunan disebutkan dalam riwayat karena kebanyakan anak laki-lakinya meninggal. Kebanyakan anak laki-lakinya meninggal di medan jihad. Masuk jannah enggak itu? Masuk jannah ya, kawan. Memiliki 80 anak laki-laki, kebanyakan dari mereka meninggal entah dengan penyakit dan berjihad. Subhanallah. Nah, coba minta dulu. Inilah maksud dari sabda Rasulullah SAW. Ya Allah, perbanyak hartanya, perbanyak anaknya dan hartanya dan masuk ke dalam jannah. Coba lihat, dengan melalui anak dan harta masuk dalam jannah. Anaknya banyak meninggal dalam keadaan bertakwa di medan laga, tentunya kita tahu lisyahid andallahi sittu khisalin, bagi orang yang mati syahid di sisi Allah memiliki 7 keutamaan, di antaranya apa? Memberikan syafaat kepada siapa? Bukan kerabatnya. Wa yashfa'u sab'ina min qarabatihi, dia memberi syafaat 70 orang dari kerabatnya, yang keluarga dekatnya. Siapa keluarga dekatnya yang paling dekat? Orang tuanya. Nah, coba untuk lihat. Jadi banyak berdoa pada Allah, ya Allah banyakkanlah anakku dan anakku. Jangan pikir mau kasih makan apa, insyaallah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya kasih makan itu adalah orang tua, orang tua. Allah, jadi minta sama Allah, ya Allah perbanyak anakku dan hartaku dan masukkan ke dalam jannah. Masing-masing ada rezekinya. Baik ya. Jadi beliau meninggal dalam keadaan memiliki anak keturunan 120 anak. Ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yang jelas disebutkan dalam biografi istri beliau bukan satu. Nah, apakah cerai kau cerai lah? Wallah alam, kita tidak bisa memastikan. Yang jelas begitu. Beliau memiliki anak keturunan darah daging 82. Baik, 82 itu 80 tadi anak laki-laki ya. Dan dua anak perempuan. Dua anak perempuan di sini saya belum sebutkan namanya ada. Supaya dia tahu ya, nanti kita merujak. Anak perempuan yang pertama Hafsah. Yang kedua Ummu Amr. Dan sebutkan, kita dapatkan manuskrip dan sebutkan siapa Ummu Amr ini, wallah alam. Nah, mungkin ada nanti insyaallah antum bisa mencarinya. Kalau ada yang mendapatkannya, berikan kami faedah. Dua anak wanita yang tersebut, yang pertama Hafsah, yang kedua Ummu Amr. Ummu Amr ini tidak tahu siapa namanya, Pak, wallah alam. Subhanallah. Secara teori, adakah yang tahu bagaimana bisa menghasilkan anak perempuan dan anak laki-laki? Hadis Aisyah riwayat Bukhari. Ah, tahu dong? Coba kita. Apabila sperma laki-laki mendahului masuk rahim, maka yang terjadi adalah anak laki-laki. Anak laki-laki. Terus? Dan apabila sperma perempuan yang luar masuk rahim, maka yang terjadi adalah perempuan. Perempuan. Terus? Apabila persentase sperma laki-laki lebih banyak dari perempuan, maka anak tersebut mirip ayahnya. Mirip ayahnya. Apabila sperma perempuan sebenarnya lebih banyak dari sperma laki-laki, lebih banyak tayyib. Jadi dari teori lo ya, riwayat Bukhari kan, berarti kalau ada anak perempuan dulu lahir berarti kalah dia. Ah, bukan kalah lah, didahului. Nah, didahului, finishnya dia nomor 2. Nah, kalau laki-laki finishnya nomor pertama. Tayyib. Kalau mirip babinya dan uminya, ini berarti yang paling banyak datang. Nah, ini secara teori. Secara teori, bagaimana untuk mengatakan? Tidak bisa ditahu, karena itu perkara ghaib. Kenapa? Nah, tidak bisa di dalam, tidak bisa dilihat. Nah, ya, pakai USG pun tidak mampan itu. Nah, pakai USG pun tidak mampan. Karena itu perkara ghaib, kita cuma ikhtiar. Kita bisa tahu, setelah keluar, begini. Begitu. Jadi kita tahu setelah kejadian. Tidak bisa ketika berusaha. Nah, baik. Begitu. Nah, masya Allah, arjal. Kalau orang Arab, kebiasaannya orang Arab waktu kami di Damat, kalau memiliki anak laki-laki banyak itu kata arjal. Arjal itu, dikatakan pejuang, pemberani. Rajal itu rajal dari kata rajul, laki-laki. Nah. Baik, kemudian di antara biografi beliau dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayashfa'a di yaumil qiyamah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada aku nanti di hari kiamat. Qala ana fa'ilun. Kata Rasulullah SAW, saya yang melakukannya. Yaitu saya akan melakukan atau memberi syafaat padamu, kata Rasul. Qultu, kata Anas, fa'ina adlubuka yawmal qiyamah ya Nabi Allah SAW. Aku mengatakan, Anas bin Malik, di mana aku bisa mencari engkau nanti di hari kiamat ya Nabi Allah. Qala utlubni awwala ma tatlubuni ala shirat. Kata Rasulullah SAW, carilah aku nanti di hari kiamat untuk mendapatkan syafaat. Pertama kali kalau kamu ingin mencariku, cari aku di shirat, jembatan itu. Di situ nanti aku akan berada untuk memberikan syafaat kepada umatku. Qultu fa'idha lam alqaka. Kata Anas bin Malik, jika aku tidak menjumpai engkau di sirat tersebut. Qala fa'ana indal mizan. Kata Rasulullah SAW, saya di mizan, timbangan. Di sini, ini tiga tempat Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada umatnya. Qultu fa in lam alqaka ya 'inda al-mizan, dan apabila aku tidak menjumpai engkau di mizan. Qala fa ana 'inda al-hawd la ukhatti hadhihi ath-thalatha al-mawadi yawm al-qiyamah. Maka cari, maka aku ada di haud, telaga beliau sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak mungkin tidak ada di tiga tempat tersebut nanti di hari kiamat. Mesti aku ada di tiga tempat itu, salah satu dari tiga tempat tersebut. Riwayat Ahmad dan selainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini syahid dari penyebutan hadis ini, saya ingin memberikan faedah bagi kita semua bahwasanya tahapan dalam kehidupan akhirat, yaitu pertama sekali adalah apa? Surat. As-surat. Kemudian yang kedua al-mizan, kemudian yang ketiga al-hawd. Jangan terbalik-balik ya. Nah, pertama itu adalah apa tadi? As-surat. Kemudian yang kedua al-mizan, kemudian yang ketiga apa tadi? Masih hilang, masih ada L-nya tadi. Apa? Nama. Apa? Hah? Hah? Al-Hawd. Naam. Yang pertama surat, yaitu jembatan. Yang kedua timbangan. Yang ketiga telaga. Nah, ini tahapan nanti di negeri akhirat ya. Nah, ini nanti saya tidak merinci semuanya, tapi insya Allah bisa kita ingat melalui hadis demi hadis ya. Nah, ini jadi Rasulullah SAW akan memberikan syafaat bagi umatnya di tiga tempat tersebut, atau salah satu dari tiga tempat tersebut. Dan semua tempat ini adalah merupakan titik-titik yang sangat menentukan bagi nasib kita nanti di akhirat. Surat, coba tentang surat. Surat itu lebih apa namanya? Lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Al-mizan, timbangan, yang mana nanti timbangan tersebut tidak akan Allah rugikan siapapun. Wa nada'u al-mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'ah wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bil hasibin, kata Allah. Dan kami meletakkan timbangan-timbangan nanti di hari kiamat al-qista, yang betul-betul adil seadil-adilnya pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'ah, tidak akan ada yang didolimi pun, tidak ada seorang pun yang akan didolimi pada hari itu. Nah, walaupun sebiji atom yang mereka lakukan, kami akan timbang nanti. Akafa bina hasibin, cukuplah kami, kata Allah, yang menimbang seluruh amalan hambanya. Baik ya. taib. Al-haud tentunya pula titik penentuan, karena yang terusir dari telaga haud tentunya nasibnya neraka. Iya toh? Karena yang terusir dari sudah kita bahas sebagai tambahan faedah, dua golongan. Yang pertama pelaku dosa besar, dan yang kedua adalah ahlul al-bid'ah. Ahlul al-bid'ah. Baik. Beliau radhiyallahu taala anhu, faedah berikutnya, biografi berikutnya, nah. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alfa hadithin wa mi'ata hadithin wa sittata wa samanina hadithan. Berapa itu? Abdullah. Alfa hadithin wa mi'ata hadithin wa sittata wa samanina hadithan. Kalau antum bisa, masya Allah. 1000. Alfa hadithin wa mi'ata hadithin, hadithan wa mi'ata hadithin wa sittata wa samanina hadithan. Mana hadithnya itu? Alfa hadithin wa mi'ata hadithin wa sittata wa samanina hadithan. Berapa? Lukman? 1110. Kok itu siapa itu 1110? Sudah sebutkan kemarin. Siapa itu? Siapa itu? Ibnu Abbas apa Ibnu Umar apa Abu Sa'id Al-Khudri? Ibnu Abbas. Nah, mungkin sama dengan Anas bin Malik, nah, mungkin. Alfa hadithin berarti 2000. Alfa hadithin. Asalnya kan alfani hadithin, tapi karena dia mudhaf ilaih, maka nunnya dihapus. Wa mi'ata hadithin, asalnya mi'atani, tapi dihapus nunnya karena mudhaf ilaih. Mi'ata hadithin. Wa sittata wa samanina hadithan. 2000. Alfa 2000. Mungkin itu kalimat apa ya? Saya ingat itu pelajaran fisika, Bapak. Alfa itu 2000 toh? 2 kan? Alfa toh? Pernah saya ada rumus rumus, enggak tahu kalau lupa saya. Baik, 2286. 2286. Ranking kedua setelah Abu Hurairah, beliaulah yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Abu Hurairah dan Anas bin Malik setelahnya. Anas bin Malik meriwayatkan banyak hadis dari beliau semenjak Abbas, selama beliau menjadi pelayan Nabi SAW selama 10 tahun. Nah, ya. Jadi beliau banyak meriwayatkan dari Rasul SAW itu karena beliau sebagai pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat. Beliau meninggal radhiyallahu taala anhu pada tahun, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Athir, pada tahun 93 Hijriah. 93 Hijriah. Nah, sebelum saya sebutkan umurnya, berapa umur beliau meninggal itu? Antum. 103. Ini antum karena sudah tahu sebelumnya umurnya, atau antum sudah hitung-hitung? Sudah hitung. Nah, 103 tahun. Beliau meninggal tahun 93 Hijriah pada umur 103 tahun. Naam. Subhanallah. Beliau merupakan disebutkan dalam biografi juga ketika menyebutkan Ibnu Athir ini, beliau tidaklah beliau meninggal atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beliau melihat dari tulang sulbinya 100 anak laki-laki. Masya Allah. Tadi 80 ya? 80 tak? Tapi tidaklah kata ahli ini, tidaklah beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beliau melihat dari tulang sulbinya, maksudnya darah dagingnya, dilahirkan anak laki-laki 100 orang. Subhanallah. Naam. Ingat kisahnya siapa? Saya 100 ini saya ingat kisahnya siapa? Adakah yang bisa membantu saya apa yang saya ingin ungkapkan berkaitan dengan 100? Nah, kisahnya Nabi Sulaiman yang dia berazam menggilir 100 wanita satu malam, semuanya hamil, menghasilkan anak laki-laki, semuanya mujahid fisabilillah. Subhanallah. Wah banyak. Satu malam loh. Subhanallah. Berarti dari terbenam matahari sampai terbit matahari. Allahu Akbar. Naam. Begitu. 100 anak. Baik ya. Ini. Beliau tidaklah beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beliau melihat dari darah dagingnya, yaitu dilahirkan kepada beliau anak laki-laki sampai 100 orang. Subhanallah. Umur beliau 100 tahun. Menunjukkan bukan anak istrinya satu. Bukan menunjukkan istrinya bukan satu. Karena kalau 100 tahun menikah 100 anak laki-laki enggak mungkin. Iya tak? Uang beliau ketika menjadi pelayan berapa? 10 tahun tentunya belum menikah. Ya kan? Karena tinggal dalam rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya setelah wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau radhiyallahu taala anhu merupakan akhir sahabat yang meninggal di Basrah. Jadi nanti satu-satu kita sebutkan. Nanti kalau kita sebutkan biografi para sahabat yang lainnya, akhir sahabat yang meninggal di Madinah, akhir sahabat yang meninggal di Mesir, akhir sahabat yang meninggal secara mutlak, akhir sahabat yang meninggal di Afrika, akhir sahabat yang meninggal di Baghdad, ini juga Basra. Nah, satu-satu, karena kalau kita sebutkan semuanya nanti susah hafalnya nanti. Karena semakin banyak ini yang dihafal gumeroja ya. Nah, beliau adalah akhir sahabat yang meninggal di Basra. Nah, ini jangan lupa kita murojaah satu waktu. Entah di dalam majelis atau di luar majelis. Misalnya lagi safar bareng-bareng, atau lagi antum sama antum, murojaah atau insyaallah barokah itu loh. Misalnya dalam mobil yang biasa safar, murojaah atau misalnya mujahid sama murojaah itu, ya toh? Misalnya sampai di sana baru perhitungan. Kalau dalam selama dalam mobil, murojaah ini apa ini? Atau yang biasa safar. Nah, ini faedah ini. Ini murojaah-murojaah begini, murojaah yang ringan-ringan kok. Beda kalau murojaah Al-Quran. Butuh keseriusan, butuh waktu yang khusus, butuh suasana yang tenang, hati yang lapang. Kalau murojaah Al-Quran. Tapi kalau murojaah sedang Al-Quran, mudah. Ringan insyaAllah. Nah, karena kenapa? Karena kalau Al-Quran harus benar-benar benar, tidak boleh salah, walaupun wow. Nah, itu enggak main-main itu. Tapi kalau hadis masih bisa lah. Ditoleransi oleh para ulama. Apalagi sekedar begini, bisa kita berbahasa Indonesia. Oh, Anas bin Malik meninggal tahun 93 Hijriah. Tidak perlu harus bahasa Arab. Beliau memiliki anak sampai beliau meninggal 100 anak laki-laki. Tidak perlu bahasa Arab. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW 2286. Tidak perlu bahasa Arab. Terlihat pikiran itu tidak terlalu apa namanya, gitu ya. Ini sekilas dari biografi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, banyak sebenarnya kisah-kisah dari beliau dan hal tersebut. Tapi insya Allah hal ini mencukupi kita. Karena intinya nama beliau, ibu beliau, dan berapa beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ah itu. Nah, yang bisa mau hafal kapan beliau meninggal, umur beliau, masya Allah. Nah, ya. Inilah intinya dalam penyebutan biografi itu, beliau, kemudian orang tua beliau, nasabnya, dan hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita bisa mengenal sosok sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik. Waduh, saya kira cukup besok insya Allah kita. Ayo. Kalau anak punya teman sama si laki, itu sama istri anak mahram atau? Nah, bukan mahram. Jawaban yang kedua, bukan mahram. Karena itu keponakannya antum, bukan keponakan istri. Kecuali kalau keponakan istri, ya itu. Karena antara antum dengan antara keponakan antum dan tidak ada hubungan darah. Nah, begitu. Tidak ada hubungan darah, itu ya. Nah, itu bukan mahram, bukan mahram. Adapun yang pertama tadi, kalau dia tidak meminta dan tidak mensyaratkan, maka tidak mengapa. Maksudnya tidak mensyaratkan, dia meminta tapi tidak mensyaratkan jumlahnya, tidak mengapa. Nah, itu dalam permasalahan itu ada dua yang perlu dirinci. Yang pertama, kalau tidak meminta sama sekali, ini tentunya sepakat para ulama. Sebagaimana hadis Ibnu Umar, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah SAW memberikan pakaian, dia berikan kepada Umar. Umar marah. Maksudnya Umar mengatakan, ya Rasulullah, berikan pada yang lebih miskin atau yang lebih butuhkan. Bukan miskin, lebih butuhkan dari saya. Ya mungkin maknanya begitulah. Kalau kita bahas dengan Rasulullah merah mukanya. Rasulullah SAW merah mukanya. Kenapa? Diberikan pada beliau, menolak. Kata Rasulullah SAW, khudhu, ambil. Idza ataka rizqun min akhika fa huwa syai'un razaqakallahu bi yadi akhi. Itu adalah rezeki yang Allah berikan kepadamu. Maka apabila ada rezeki datang kepadamu, maka itu adalah rezeki yang Allah berikan kepadamu melalui tangan saudaramu. Itu kalau kita minta. Nah, misalnya, walaupun kita itu dalam keadaan apa namanya ya, tidak ya insya Allah masih lapang gitu loh tuan. Tapi ini hadis riwayat Bukhari itu, beliau meriwayatkan, beliau memasukkan dalam kitab zakah hadis tersebut. Nah, ini permasalahan sepakat para ulama. Kemudian permasalahan yang kedua, dia meminta, boleh kalau minta tapi tidak mensyaratkan berapa jumlahnya, itu jadi khilaf para ulama. Nah, kalau dia meminta dengan mensyaratkan, ini para ulama sepakat. Kalau tidak sepakat, mayoritas mengatakan ini perbuatan tidak boleh, haram. Saya tidak mau khutbah kecuali begini. Amplopnya isi sekian, uang Soekarno-nya 10, uang Adi Sucipto-nya 5, uang apalagi Patimura-nya 100. Apa itu khutbah begitu? Nah, kalau bi, nah, baik, begitu ya misalnya. Lain enggak bisa. Ini kata para ulama enggak boleh, haram. Kenapa? Karena dia menjual agamanya untuk dunia. Nah, dan kalau tidak mensyaratkan, nah itu jadi khilaf juga. Tapi alal qaul al-jumhur, kebanyakan para ulama tidak mengatakan, dari kalangan salaf, mereka tidak mengatakan hal tersebut. Meminta tapi tidak mensyaratkan jumlahnya. Sebagaimana kisahnya Abu Sa'id al-Khudri yang kepada sahabat. Apa namanya? Ketika mereka datang ke suatu desa, ingin bertamu, tapi tidak ada yang mau menjamunya. Ketika pulang, sakit kepala desanya itu. Sakit kepala desanya. Tidak ada yang mampu menjawabnya. Karena disengat, ada yang mengatakan diguna-guna, atau ada yang terkena pokoknya penyakit. Tidak ada yang mampu di desa tersebut yang mengobatinya, sehingga ada salah satu dari mereka mengatakan, boleh jadi di antara kaum tadi itu ada yang mampu untuk mengobatinya. Maka mereka panggil kaum tersebut, Abu Sa'id al-Khudri antaranya, mengatakan kita tidak mengobatinya kecuali kalian memberikan kepada kami begini-begini, yaitu memberikan haknya menjamu. Nah, di sini boleh meminta. Kami mengajarkan Al-Quran, karena Al-Quran diajarkan. Tidak disebutkan, mereka tidak menentukan harus ini, harus ini. Nah, akhirnya mereka jamu, berikan apa kambing satu ekor, masya Allah, sampai dikabarkan kepada Rasul, dijamu pokoknya. Akhirnya bolehnya meminta, tapi dengan tidak mensyaratkan berapa nominalnya. Begitu, itu yang disebutkan. Jadi kalau hal itu tidak mengapa, kesimpulannya tidak mengapa, asal jangan dia mensyaratkan. Atau lebih-lebih lagi kalau dia tidak meminta. Baik ya, oh ya, insya Allah. Baik, itu ya cukup. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.